বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বা'দ। Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan tafsir Al-Usrul Akhir atau buku sepersepuluh dari Al-Quranul Karim, yang mana pada kali ini kita akan melanjutkan ke amalan-amalan hati pada halaman 104, yaitu tentang tawakal. Tawakal adalah salah satu dari buah ya yang bisa kita dapatkan dari amalan-amalan hati seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah. Maka dia akan merasakan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia berusaha mencari rizki, ya, mengerjakan suatu hal, ya, maka dia selalu mengiringinya dengan doa dan tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia memiliki segala macam kekurangan, ya, dan usaha yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melakukan sebab. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan hasil dari usaha kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan terhadap segala yang kita lakukan menuju kebaikan. Oleh karena itu ada beberapa jenis tawakal, yaitu yang pertama tawakal yang wajib, ya. Ini jelas kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang wajib ini, ya, pada segala perkara yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sepasang suami istri yang belum memiliki anak misalnya, dia berusaha ke sana kemari dengan berobat ke dokter misalnya, tetapi dia tetap tawakal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak atau yang berkuasa untuk memberikan keturunan kepadanya. Dia berusaha dan berdoa, berdoa dan berdoa. Demikianlah keadaan seorang mukmin dan mukminah. Seorang yang mencari rizki, maka dia selalu menggantungkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada usahanya, karena usahanya semata-mata adalah usaha manusia yang dhaif, yang penuh dengan kekurangan. Allah lah yang memudahkan usahanya. Kemudian ada juga tawakal yang haram, ya, yang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya seseorang yang bergantung pada usaha yang dia lakukan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha tersebut. Atau contoh yang lain, yaitu seseorang yang menggantungkan sepenuhnya pada sebab, ya, tanpa dia memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghilangkan sebab tersebut. Allah berkuasa untuk menjadikan usaha tadi menemui kegagalan. Oleh karena itu adalah sudah sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita melakukan sebab atau usaha. Kemudian tawakal yang diperbolehkan misalnya yaitu seseorang yang mewakilkan, ya, pada kawannya misalnya dalam perkara yang ia mampu, ya, seperti dalam hal jual beli misalnya, ya. Ini berkaitan dengan tawakal. Kemudian yang berikutnya termasuk dari amalan-amalan hati apa yang dinamakan dengan asyukur, ya. Syukur adalah, ya, perbuatan, ya, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mendapatkan kenikmatan baik lahiriah maupun batiniah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjalankan, ya, apa yang dinamakan dengan syukur ini. Ia gunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridhai olehnya, untuk apa-apa yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menggunakan nikmat tadi pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur adalah merupakan tujuan, ya. Sedangkan sabar adalah jalan untuk mengantarkan pada amalan lainnya. Kemudian syukur ini dilakukan dengan lisan, ya, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya. Kemudian juga dengan hati, ya. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan berbagai kenikmatan tersebut pada kita. Kemudian juga dengan anggota badan, ya. Kita melakukan anggota badan kita, menggunakannya untuk apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya adalah sabar, ya. Sabar artinya tidak mengadukan apa yang kita derita pada selain Allah, ya, dan hanya menyerahkannya kepadanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang, ya, hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Ya, barang siapa yang berusaha, ya, untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kemudian dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku mendapatkan, ya, mengalami sebuah cobaan melainkan aku lihat padanya terdapat empat kenikmatan dari Allah. Yang pertama, yaitu musibah tadi berkaitan dengan musibah tadi tidak berkaitan dengan agamaku, ya. Maksudnya musibah tersebut berkaitan dengan dunia, ya, meninggalnya seseorang dari kerabatnya misalnya, atau hartanya yang jelas bukan agamanya. Maksud Umar bin Khattab di sini bukan berkurangnya agama dia, keimanan Umar sendiri, tetapi berkaitan dengan dunianya. Yang kedua, cobaan itu tidak lebih besar, ya, ada yang lebih besar dari yang dialaminya. Tetapi Umar bin Khattab di sini mengambil ibrah bahwasanya ujian yang ia dapatkan, musibah yang terima masih tidak seberapa, ada yang lebih dari itu. Kemudian aku tidak terhalangi untuk ridha dengannya dan aku mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Kemudian sabar, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk salat 5 waktu sehari semalam. Kita diperintahkan bagi yang mampu untuk membayar zakat, menunaikan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, dan sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita sebagai seorang mukmin dan mukminah adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan tersebut, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan pandangan kita, ya, pendengaran kita, ya, dan apa yang dilakukan oleh lisan, serta sekian banyak dosa-dosa yang mesti kita jauhi dan membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan dari dalam jiwa kita untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, ya. Dunia ini memang bercampur padanya, ya, kesenangan dan kesusahan, bercampur padanya ujian dari berbagai macam, ya. Dunia tidak sepi dari musibah dan godaan, tidak sepi dari segala ujian yang datang menghadang. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali, ya, terutama pada zaman sekarang, agar kita membentengi diri kita dengan sikap sabar dalam menghadapi segala musibah, segala cobaan yang menimpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasi dan mengganti musibah tersebut dengan karunia-Nya, dengan pahalanya di akhirat kelak. Kemudian amalan hati yang lainnya adalah ridha, ya. Ridha artinya merasa cukup dengan sesuatu, ya. Waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara. Ya, ridha dengan qada ketentuan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada diri kita suatu perkara, maka kita ridha, ya. Maka ridha dengan apa yang Allah tentukan ini akan membuat jiwa seorang mukmin merasa tenang, merasa nyaman, dan jauh dari segala gundah gulana, jauh dari segala memikirkan kesedihan di masa lampau, jauh dari berbagai penyakit yang banyak menimpa orang di zaman sekarang berupa kegelisahan, kegundahan, dan lain-lainnya. Sikap ridha akan membawa seorang mukmin, ya, keyakinan bahwa suatu saat dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia akan meninggalkan segala macam bentuk ujian dan cobaan yang mana alam tersebut adalah alam akhirat. Dia mengharapkan pada akhirat nanti keadaannya, kehidupan.